adik berjilbab ungu, cantik nian cak ulek bulu. Dape salam dari ayah ibu, tamat kuliah jadi menantu. Adik jangan sengak mak itu, mentang kakak ni bujang buntu. Kecik igo ngelamar kau, tinggal berdoa Allah yang bantu. Oi adik yang kakak suko, oi adik yang kakak sayang, cubo tengok niat kakakko, dakan nyesal payolah terimo. Kakak janji bakal setia, bimbing adik sampai ke syurga. Dunia ini cuman sementara, payo kancang kita ke KUA. Payo kancang kita ke KUA.